isang tatang alas perpanjangan pada gerimis, pada gerimis mengembara. Lantas sedaku kebasa juga kau kebak berpisah. Aku sangkakan itu hanyalah kurawanan. Nyata kau serius dalam senyuman. Sekejap denganmu bukan mainan saatku. Engkau pun tahu niatku tulus dan suci. Senang pun kau ucapkan, kau anggap itu suratan. Sikit pun dia wajahmu tiada terkian. Hanya aku sepanjang menahan sebab di dada sedangkan kau bersahaja berlalu. Sendiri amat terhina kau lakukan. Terasa diri amat terhina kau lakukan. Sekejap denganmu bukan mainan hasratku. Engkau pun tahu niatku tulus dan suci. Senang bila kau ucapkan, kau anggap itu suratan. Sikit wajahmu tiada terkenal. Hanya aku sepanjang menahan sebab di dada sedangkan kau bersahaja berlalu. Apa kata terasa diri terhina kau lakukan. Terasa diri amat terhina kau lakukan. Sia-sia ku korban selama ini. Jika hati sudah.